Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hendaknya dia menggunakan pikirannya dengan benar, dengan cerdas dalam kehidupan di dunia. Mengisi kehidupan dirinya lahir dan batin dengan memahami dan mengamalkan petunjuk Allah yang diturunkan untuk menjadi sebab kebaikan dan kemuliaan bagi manusia. Menjadi cahaya yang akan membimbing langkahnya. Oleh karena itu menetapi majelis ilmu, belajar ilmu agama, memahaminya dan mengamalkannya, ini adalah cara mencerdaskan diri kita. Dan dengan ini kita tidak perlu terpengaruh dengan pemikiran orang-orang awam yang mengartikan kecerdasan itu hanya terbatas pada pemahaman tentang urusan-urusan dunia, sampai pun itu tidak menghasilkan keselamatan bagi diri orang tersebut memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan penciptaan, siapa yang menciptakan dirinya, bagaimana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Oleh karena itu, kecerdasan dinilai adalah dengan sejauh mana kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha memahaminya, mengamalkannya, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu hidup kita akan dimudahkan, dekat dengan sebab-sebab kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Demikianlah, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.